masih bersama saya Dona dan Bang Kavi Kurnias dalam Kavis Break Pass FM yang disiarkan memancar di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasiga FM Yogyakarta ya. Bang Kavi, lanjut lagi kita ya, topik kita memang lagi tadi membantu para mitra bisnis yang masih bingung mencari nama usahanya, ada aturan mainnya. Tapi sebelum kesana ada yang penasaran sama ente Bang. Sebenarnya keahlian abang apa ya? Kok semua hal tahu? Gimana cara belajarnya Bang? Enggak. Dukun bisnis. Oh. Ya. Gue ya aja. Kena timpung ntar ya. Syukurlah kalau ada yang mengakui kehebatan Bang Kavi. Emang lu hebat Bang? Enggak. Oke Bang, kita balik lagi. Aturan mainnya kita kulik lagi Bang, dari memberi nama sebuah bisnis ini. Tapi kalau boleh tahu contoh nama bisnis ente apa Bang? Aduh, nama bisnisnya Bang Kavi apa? Perusahaan saya? Iya. Kalau perusahaan saya namanya Peka Satra Adhika. Apa tuh artinya Bang? Peka kan artinya sensitif. Tapi banyak orang bilang peka itu pekerjaan Kavi. Oh, ya. Kreatif. Oke, jadi gimana cara memberi yang nama? Yang penting kalau mau kasih nama, ya Anda mau bingung memberi nama, namanya harus bikin orang penasaran. Itu adalah apakah supaya gimana caranya penasaran, namanya harus pendek, mudah diingat gitu loh. Kalau bisa sangat unik gitu loh, sangat inovatif, sangat kreatif, dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kalau sampai bisa dimiliki oleh orang lain? Iya, yes, kalau sampai ya kalau nama Anda terkenal sekali, seringkali banyak orang memang berusaha untuk menjiplak nama Anda. Tapi kalau nama Anda adalah sesuatu yang sangat umum dan menimbulkan kerancuan, orang sampai nanti berpikir yang mana nih sebenarnya. Terus akhirnya ada yang sampai nulis ini yang asli. Iya. Kalau yang palsu juga nulis ini yang asli gimana Bang? Ya jadi kan kayak misalnya umpama ya, yeah. Jadi kalau Anda pergi di depan nih ya, di Hayam Wuruk gitu kan, yes. Kan ada bami jangkung. Atau dibilang di situ ada lagi bami karet gitu kan. Yeah. Tapi di situ ada bami karet karena karet itu udah semuanya punya karet gitu kan. Ada bami karet yang pertama. Ada bami karet yang asli. Kamu yang pertama yang asli yang mana ya? Nah, itu dia tuh. Jadi semuanya harus siap-siap saling-saling bersaing ya, Bang. Makanya Anda ya jangan namain karet gitu loh. Tapi kan kadang-kadang banyak perusahaan kecil masalahnya ya, kalau kita bisnis kita adalah bisnis kecil-kecilan gitu loh. Yang memberikan nama itu kebanyakan seringkali kita dulu mungkin startnya enggak dinamain. Yeah. Tapi lama-lama konsumen kita yang mengatakan gitu loh. Jadi kayak misalnya dulu di Mangga Besar ada bubur ayam Hostess gitu loh. Yang punya ayam, yang punya bubur kagak namain bubur ayam Hostess. Gitu. Tapi karena dia dagangnya mulai jam 11 malam, jam 10 malam, dan yang makan adalah hostess-hostess yang pulang gitu loh. Jadi akhirnya ramai disebut jadi ini. Dan itu nama itu bukan dia yang namain gitu loh. Jadi seringkali kadang-kadang di dalam bisnis itu kita mulainya dengan sangat sederhana, tidak ada namanya, tapi yang memberi nama justru kita punya customer. Loh, tapi artinya tanpa ada nama dulu nggak apa-apa dong? Tadi kan ya, kalau bisnis kita dagang cakwe, sama dagang cendol, masa mau dinamain? Iya juga sih ya. Warung cendol Dona Orisa, keren banget. Kenapa sih contohnya cendol melulu? Aduh, yang lain dong. Ini Bang, katanya ada dengar-dengar, ini kan mulai tanya, kalau udah nanya nama yang tepat itu mesti konsultasi ya Bang, lain ya harganya Bang. Nanya yang jangan begitu dong Pak, masa nanyanya begitu sih? Kira-kira kalau mau bikin usaha di bidang general contractor, trading part, service, maintenance, apa namanya gitu ya? Ya kalau dia kan ini banyak nih, general contractor, trading part, service, maintenance gitu kan. Bikin aja PT. Apa aja lu mau. Oh, gua tahu Gada. Namanya. Palu Gada. Ya kan? PT apa? Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Ayolah. Oke deh. Kita mesti pamitan nih Bang, udah terakhir tapi ngasih hadiah dulu deh, udah lama gak ngasih hadiah ya. Selamat buat Tabrani di 97.26 Paspas, lalu Kurni 08188 Paspas, lalu Budi di 08111790 Paspas. Mohon maaf ini apakah bapak-bapak atau ibu-ibu ya, karena tidak menuliskan gender, jadi saya sebut nama saja. Untuk mendapatkan novel dan juga t-shirt ala Kavis Break, nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya. Bang Kavi, thank you banget sharingnya sore ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Yes, bye-bye. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.